بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد kita melangsungkan bacaan kita terhadap tafsir As-Sa'di dan kita masuk pada surat Al-Ahqaf. Al-Ahqaf artinya ya bukit-bukit pasir. Al-Ahqaf. Al-Ahqaf. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabi. Bismillah. Hammim. Tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim. Hammim. Turunnya al-kitab dari sisi Allah Azza wa Jalla, Zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana, Aziz, mulia. Ma khalaqna as-samawati wal-arza wa ma baynahuma illa bil-haqqi wa ajalin musamma. وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ Tiadalah kami menciptakan langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya kecuali bilhaqi dengan tujuan yang benar وَأَجَلٍ مُسَمَّى dan sampai waktu yang ditentukan. Dan orang-orang yang kafir, dari apa yang mereka diperingatkan berpaling. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah. Aruni ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين Katakan wahai Rasul Allah, katakan wahai Rasul Allah, bagaimana pendapat kalian? Apa yang kalian mintai selain Allah? Maka perlihatkanlah kepadaku apa yang mereka telah ciptakan dari bumi atau mereka memiliki sekutu di langit. Maka datangkanlah kepadaku kitab sebelum ini, ai sebelum Al-Quran. Atau warisan dari ilmu in kuntum sadikin. Ayo datangkan bukti. Datangkan hujah. Kitab sebelum Al-Quran ini. Atau peninggalan dari ilmu in kuntum shadiqin jika kalian orang yang benar. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun. Dan siapa lagi yang paling sesat? Allah yahdikum. Dan siapa lagi yang paling sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah, man la yastajibu lahu, yang tidak bisa mengabulkannya sampai pada hari kiamat. Bahkan mereka dari doa-doanya lalai. Wa idza khusyiran nasu kanu lahum a'daa wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dan apabila dibangkitkan, digiring manusia semuanya, maka mereka menjadi musuh-musuh dan mereka ingkar dari peribadatan. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin, dan mereka mengingkari peribadatan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Kita lihat tafsirnya, qala rahimahullah pada ayat yang pertama, hamim sudah lewat huruf-huruf al-muqatta'ah. Hadza tana'um minhu ta'ala ala kitabihi al-aziz wa ta'zimun lahu wa fi dhimni dhalika irsyadul ibad ila al-ihtida'i binurihi wal-iqbal ala tadabburi ayatihi wastikhraji kunuzihi. Kata beliau, ini adalah pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kitabnya yang mulia, dan juga pengagungan terhadap kitab tersebut. Dan dalam kandungannya juga ada bimbingan kepada hamba untuk mencari petunjuk dengan cahayanya dan berupaya untuk tadabbur ayat-ayatnya dan mengeluarkan kunuzihi, perbendaharaan ilmu. Walamma bayyana inzala kitabihi al-mutadhammini lil-amri wan-nahi dzakara khalqahu as-samawati wal-ardha. Maka tatkala Allah telah menjelaskan tentang turun kitabnya yang mengandung perintah dan larangan, Allah Azza wa Jalla menyebutkan, menjelaskan penciptaannya terhadap langit dan bumi. Oleh karena itu, fajama'a bainal khalqi wal amri. Lalu Allah Azza wa Jalla menghimpun antara dua hal, penciptaan dan juga perintah. Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah, bagi Allah Azza wa Jalla hak mencipta, dan bagi Allah Azza wa Jalla hak untuk memerintah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 12. Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun. Dia Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan 7 lapis langit dan menciptakan bumi dan sepertinya, maka turun di antaranya perintah Allah Azza wa Jalla antara langit dan bumi. Wa kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 2. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun khalaqas samawati wal arda bil haqqi. Allah Azza wa Jalla menurunkan malaikat-malaikat birruh dengan ruh yang datang dari perintah Allah atas siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya, agar mereka memberikan peringatan bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali aku, kata Allah Azza wa Jalla, maka takutlah kalian kepada aku. Setelah itu, Dia Allah yang telah menciptakan langit dan menciptakan bumi dengan tujuan yang hak, yaitu benar. فَاللَّهُ تَعَالَى هُوَ الَّذِي خَلَقَ الْمُكَلَّفِينَ وَخَلَقَ مَسَاكِنَهُمْ وَسَخَّرَ لَهُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ثم أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه وأمرهم ونهاهم وأخبرهم أن هذه الدار دار أعمال وممر للعمل لا دار دار إقامة لا يرحل عنها أهلها. Dan Allah Azza wa Jalla lah yang telah menciptakan makhluk al-mukallafin yang diberikan beban, apakah dari bangsa jin dan bangsa manusia. Dia Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan tempat tinggal mereka, dan Dia Allah Azza wa Jalla yang telah menundukkan buat mereka segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kemudian Dia Allah Azza wa Jalla yang mengutus kepada mereka utusan-utusannya dan menurunkan atas mereka kitab-kitabnya. Dan Dia Allah Azza wa Jalla yang memerintahkan mereka dan melarang mereka dan memberitakan kepada mereka jika dunia ini adalah negeri beramal, negeri usaha, bukan negeri tempat tinggal yang abadi, yang Dia tidak akan meninggalkannya, atau penduduknya tidak akan meninggalkan dunia itu. Allahu Azza wa Jalla yang melakukannya. Wahum sayantaqiluna minha ila daril iqamati wal qarari وَمَوْطِنِ الْخُلُودِ وَالدَّوَامِ وَإِنَّمَا أَعْمَالُهُمْ الَّتِي عَمِلُوهَا فِي هَذِهِ الدَّارِ سَيَجِدُونَ ثَوَابَهَا فِي تِلْكَ الدَّارِ كَامِلًا مَوْفُورًا. Dan mereka akan pindah dari negeri ini menuju negeri tempat tinggal yang kekal, negeri tempat kekekalan dan keabadian. Sesungguhnya hanyalah amalan-amalan mereka yang telah mereka lakukan di negeri ini akan mereka temukan nilai-nilainya di negeri akhirat tersebut dalam nilai yang sempurna dan diberikan semuanya. Wa aqama ta'ala al-adilla ta'ala tilkad dar wa adzaqa al-ibada namudzajan min ath-thawabi wal iqabil 'ajil. Dan Allah Azza wa Jalla telah menegakkan dalil-dalil tentang negeri itu, ai negeri akhirat. Bahkan Allah Azza wa Jalla merasakan memberikan hamba-hambanya contoh pahala dan hukuman al-ajil di dunia ini. Allah Azza wa Jalla memberikan imbalan pahala di dunia dan hukuman terkadang al-ajil di dunia. Barakallahu fikum. Namuzajan, contoh. Apa tujuannya? Liyakuna ad'a lahum ila talabil mahbub, agar ini lebih mengundang mereka untuk mengejar apa yang dicari, yang dicintai dan disukai. Wal harb minal marhub, dan untuk bisa lari dari hal-hal yang ditakuti. Allah Azza wa Jalla merasakan bagi hamba ini contoh sebuah nilai, sebuah hukuman al-ajil disegerakan, maksudnya di dunia, agar setiap mereka itu benar-benar semuanya itu menjadi pemanggil yang paling kuat untuk mereka mencari yang mereka cintai, sukai, dan lari dari apa yang mereka takuti. Walihada qala huna. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman, ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi. Tidaklah kami menciptakan langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya kecuali dengan hak, ai dengan tujuan yang benar. La abathan wala suda bal ya'rifal ibadu azamata khaliqihima. Bukan dengan sia-sia, bukan tidak berarti diciptakan langit dan bumi. Bahkan dengan penciptaan langit dan bumi, hamba-hamba ini agar mengenal keagungan, kemuliaan pencipta keduanya. Wa yastadillu ala kamalihi. Dan dengan adanya penciptaan langit dan bumi, mereka bisa menunjukkan tentang kesempurnaan Allah. Wa ya'lamu anna alladhi khalaqahuma qadirun ala ayyu'idal ibada ba'da mautihim lil jazai wa anna khalqahuma wa baqa'ahuma muqaddarun ila sa'atin muayyanatin wa ajalim musamma. Atas penciptaan langit dan bumi tersebut, agar hamba-hamba itu mengetahui bahwa Dia Allah yang telah menciptakan keduanya, dan Dia mampu, Allah Azza wa Jalla, untuk mengembalikan hamba-hambanya setelah mereka mati untuk memberikan imbalan. Dan penciptaan keduanya langit dan bumi, dan keberadaan langit dan bumi tersebut telah ditentukan sampai waktu tertentu. Wa ajalim musamma. Berarti tidak abadi, barakallahu fikum. Akan berakhir kehidupan di dunia ini. Falamma akhbara bidzalik wa huwa asdaqul qailin wa aqama ad-dalila wa anara as-sabila akhbara ma'a dzalika anna ta'ifatan minal khalqi qad abaw illa i'radan 'anil haqqi وَصَدُوفًا عَنْ دَعْوَةِ الرُّسُلِ فَقَالَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ. Maka di saat Allah Azza wa Jalla memberitakan tentang itu, dan Dia Allah Azza wa Jalla yang paling jujur di dalam berucap, jujur dalam berita, jujur dalam janji, jujur dalam memberikan pahala, jujur dalam memberikan ancaman, asdaq wa aqama ad-dalil, dan Allah Azza wa Jalla menegakkan bukti, dan Allah Azza wa Jalla menjelaskan jalan. Setelah itu Allah memberitakan bersamaan itu semua, ada sekelompok dari manusia ini enggan, menolak, qad abau illa i'radan anil haq, kecuali mereka itu berpaling dari kebenaran dan menolak dakwah ar-rusul. Faqala walladzina kafaru amma undziru mu'ridun, dan orang-orang kafir terhadap apa dari apa yang mereka diperingatkan, mereka berpaling, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ammal ladzina amanu fa'amil falamma 'alimu haqiqatal hali qabilu qabalu wasaya rabbihim, qabilu wasaya rabbihim wa talaqqauha bil qabuli wat taslim wa qabiluha bil inqiyadi wat ta'zim fafazu bikulli khairin wandafa'a anhum kullasyarrin. Adapun orang-orang yang beriman, tatkala mereka mengetahui hakikat permasalahan, mereka menerima wasiat-wasiat Rabb mereka. Mereka mengambilnya dengan benar-benar kabul pengambilan dan kepasrahan. Mereka terima dengan penuh kepatuhan dan pengagungan. Lalu, merekalah yang menjadi beruntung dengan segala kebaikan dan tercegah dari mereka segala bentuk kejelekan. Berarti ini akhir dari perjalanan hidup. Ternyata keberuntungan itu bersama mereka-mereka yang beriman kepada Allah. Walaupun mungkin di dunia dengan pembagian rezeki, mereka lebih beruntung. Dibagikan banyak, diberikan segala apa yang mereka maukan. Tapi ternyata barakallahu fikum, keberuntungan di dunia yang mereka peroleh sifatnya sementara saja. Atau sering diumpamakan fata morgana, ya, ketika mereka mengejar berakhir tertipu barakallahu fikum. Ya bagaimana tidak, apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla tentang hakikat dunia, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kecuali kenikmatan yang menipu. Maka ketika dikejar, ya, maka ujung-ujungnya menipu yang mengejarnya. Kecuali kalau dia bersama taqwallah azza wa jalla untuk mencari dunia itu barakallahu fikum. Bersama ilmu dia mencari dunia itu, menutupi hajatnya, kebutuhan barakallahu fikum dirinya, istri dan anaknya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka di saat seseorang mengejarnya lalu tidak terikat dengan tuntunan agama, akan berakhir dengan kerugian. Benar-benar wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah, yang menjelaskan tentang hakikat dunia itu, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seperti yang telah kita sebutkan, terkait dengan urusan rezeki, Allah Azza wa Jalla memberikannya kepada orang yang dibencinya dan orang yang tidak dibencinya atau dicintainya. Allah berikan dua-duanya. Barakallahu fikum. Tetapi terkait dengan urusan keselamatan, dipilih oleh Allah. Loh kok dipilih? Iya. Dari sekian orang, mungkin satu di kampungnya. Dari sekian ribuan orang, mungkin ya 100. Oh, itu jauh. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berarti mahalkan pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka akan menjadi orang yang beruntung di dunia dan juga akan beruntung di akhirat. Apapun bentuk warna hidup yang dia hadapi. Wajar kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Sangat mengherankan, kata Rasul alaihi salatu wassalam, urusan orang-orang yang beriman, semua urusannya itu baik. Loh, kok bisa? Iya. Nabi kita alaihi salatu wassalam yang mengatakan demikian, heran terhadap urusan mereka yang beriman, semuanya beruntung. Kalau menimpanya kebaikan, dia bersyukur, beruntung. Kalau menimpanya kejelekan, kesusahan, dia bersabar, untung. Berarti tidak ada kerugian bagi orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya berada dalam keberuntungan. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu beliau menjelaskan, adapun orang-orang yang beriman, di saat mengerti tentang hakikat persoalan hidup, hakikat persoalan yang Allah turunkan di muka bumi ini, dari utusannya, dari kitabnya, menciptakan kebutuhan-kebutuhan mereka, mereka terima wasiat-wasiat Rabb mereka. Mereka dapatkan barakallahu fikum, ambil bil qabuli wa taslim, dengan penuh kepasrahan mereka hadapi wa qabiluha, dengan kepatuhan dan pengagungan. Kesimpulannya, merekalah yang beruntung dengan segala kebaikan, dan tertolak dari mereka segala bentuk kejelekan. Allahu Akbar. Kemudian beliau mengatakan, ay kulli haula alladzina asyraku billahi awthanan wa andada la tamliku naf'an wala dharra wala mautan wala hayatan wala nusyura. Katakan wahai Rasul Allah kepada mereka-mereka yang telah menyekutukan Allah Azza wa Jalla, awthanan, dengan berhala, dengan tandingan-tandingan, katakan kepada mereka bahwa semuanya tidak bisa memberikan manfaat, dan tidak pula menolak atau mendatangkan madarrah. Wala mautan wala hayata, tidak memiliki kekuasaan untuk mematikan atau menghidupkan, atau nusyura, membangkitkan. Kullahum mubayyinan ajza awthanihim wa annaha la tastahiku syai'an minal ibadah. Katakan kepada mereka wahai Rasulullah, dalam rangka menjelaskan tentang kelemahan berhala-berhala mereka, bahwa berhala itu tidak memiliki hak sedikit pun dari ibadah. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkum fis samawati. Perlihatkanlah kepadaku apa yang mereka telah ciptakan dari bumi ini, atau mereka memiliki sekutu di langit mungkin yang membantu mereka, yang menolong mereka. Ayo perlihatkan. Hal khalaqum min ajramis samawati syai'a? Apakah Tuhan-Tuhan itu telah menciptakan dari bagian kecil dari benda-benda langit? Ajram. Hal khalaqu jabjibalan? Apakah mereka telah menciptakan gunung-gunung? Atau hal ajarru anhara? Ataukah mereka yang telah mengalirkan air-air sungai? Hal nasyaru hayawanan? Ataukah mereka telah menebar hewan-hewan? Hal ambatu asjara? Apakah mereka telah menumbuhkan pohon-pohonan? Hal kana minhum mu'awana? Mu'awana ala khalqi syai'in min dhalik? Adakah mereka memiliki penolong dalam menciptakan itu sesuatu pun? Adakah mu'awana? Adakah penolong? La syai'a min dhalika. Tidak ada sedikit pun dari itu semua. Bibikrarihim ala anfusihim fadlan an ghairihim. Dengan pengakuan diri-diri mereka lebih lagi atas selain mereka. Fahadha dalilun aqliyun qati'un ala anna kullaman siwallahi fa'ibadatuhu batilah. Ini adalah dalil akal yang pasti, memberikan kepastian bahwa segala sesuatu selain Allah, peribadatan kepadanya batilah. Barakallahu fikum. Ini dalil akal. Apakah, ayo perlihatkan kepadaku, kalau mereka itu pernah atau bisa atau telah menciptakan. Dalil akal. Tentu tidak akan mampu barakallahu fikum. Kata beliau, ثُمَّ ذَكَرُ انْتِفَاءَ الدَّلِيلِ النَّقْلِ. Kemudian Allah menyebutkan tentang tidak adanya dalil secara naql. Kalau dalil akal tadi, dalil naql dari فَقَالَ اِعْتُونِ بِكِتَابِ مِنْ قَبْلِ هَذَا الْكِتَابِ يَدْعُوا إِلَى الشِّرِكِ. Ayo, datangkan kitab sebelum kitab ini, ay Al-Quran, yang mengajak kepada kesyirikan. Ayo, datangkan. Au atharatin min ilmin mawrus anir rusul ya'mur bidzalik. Atau warisan-warisan ilmu dari para rasul yang memerintahkan untuk demikian. Ayo, datangkan. Minal ma'lum annahum ajizuna an ya'tu an ahadin minar rusuli bidalilin yadullu ala dhalik, bal najzimu wa natayaqqanu anna jami'ar rusuli da'au ila tauhidi rabbihim wa nahau 'anil syirki bih. Maka sebuah pendapatan ilmu, termasuk dari sesuatu yang ma'lum ilmu, bahwa mereka akan lemah, tidak mampu mendatangkan seorang rasul pun untuk kemudian menjadi dalil untuk menjelaskan pembolehan kesyirikan tersebut. Bahkan kita memastikan dan kita berkeyakinan bahwa semua rasul berdakwah kepada tauhid rabbihim dan melarang dari kesyirikan. Wahia a'zamu ma yu'athiru anhum minal ilm. Inilah dia ilmu warisan yang paling besar, yaitu mengajak kepada tauhidullah dan mencegah dari kesyirikan. Qala ta'ala, Allah berfirman, walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ وَكُلُّ رَسُولٍ قَالَ لِكَوْمِهِ اُعْبُدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُ. Dalilnya, ayat ini dalam surat An-Nahl. Kemudian juga setiap Rasul berkata kepada kaumnya, sembahlah Allah, kalian tidak punya sesembahan selainnya. Kata beliau kemudian, فَعُلِمَ anna jidalal musyrikina fi syirkihim gairu mustanidina ila burhanin wala dalil. Mustanidina ila burhanin wala dalil. Wa innama'tamadu ala dhununin kathibah wa ara'in kasidah wa uqulin fasidah. Kata beliau, maka diketahuilah bahwa penolakan musyrikin dengan jidal, mendebat, berdebat terkait dengan kesyirikan mereka, tidak memiliki sandaran hujah dan tidak memiliki dalil. Akan tetapi, mereka hanya bersandarkan kepada praduga-dugaan-dugaan dusta. Mereka bersandar kepada pendapat-pendapat yang kasidah tumpul, wa uqulin fasidah, dan akal yang rusak. Yadulluka ala fasadiha istiqra'u ahwalihim wa tatabbu'u ulumihim wa amalihim wa nadharu fi hali man afnau a'marahum bi'ibadatihi hal afadahum syai'an fid dunya aw fil akhirah. Yang menunjukkan atas kerusakannya adalah istiqra'u ahwalihim, dengan istiqra', yaitu mengkaji, mendalami kondisi mereka, mengikuti ilmu, mendalami ilmu dan amal mereka, melihat, memeriksa kondisi mereka yang telah menghabiskan umur mereka untuk beribadah kepada selain Allah. Apakah mereka telah mendapatkan sesuatu faedah untuk dunia atau untuk akhiratnya? Ayo. Ya. Barakallahu fikum. Sebaliknya kan. Maaf-maaf saja ya. Barakallahu fikum, di saat Allah Azza wa Jalla, ketika Allah belum menunjukkan kepada kita tentang akidah yang benar, kan kita dirugikan loh. Ya, sangat-sangat dirugikan adanya jimat. Beli jimat. Ya, ini jimat kebal, ini jimat apa namanya tameng, ini jimat. Wah, lah harganya lumayan-lumayan ya. Tergantung ke siapa kita beli jimat. Kalau penjualnya adalah sang kiai, ya harganya lumayan. Barakallahu fikum. Itu terkait dengan masalah jimat saja. Ya. Belum lagi kaitannya dengan barakallahu fikum pengajaran-pengajaran kesyirikan. Lalu kita terlibat di dalamnya mengamalkan. Datang ke kuburan. Di situ jauh. Ya. Kalau misalkan orang Lombok Timur. Ya di Lombok ya. Pulau Lombok walaupun kecil pulaunya. Timur menuju barat atau sebaliknya. Ya, barat ke arah timur. Di pulau yang kecil itu. Butuh biaya kan. Perjalanan, belum lagi bikin makanan. Dari pagi untuk siang, kemudian mungkin bisa malam. Barakallahu fikum. Apa dunia yang bisa diambil? Ya, bagaimana lagi kalau pulau Jawa? Dari ujung ke ujung. Biayanya lebih besar lagi. Bagaimana lagi kalau sekiranya Pulau Jawa ke Lombok? Biayanya lebih besar lagi. Cuma ingin barakallahu fikum, ya, apa namanya, mencari keberkahan di kuburan ini, kuburan itu. Apa yang diperoleh untuk dunia? Tidak ada. Ya, dulu ceritanya di sini dikabulkan permintaannya siapa? Siapa dia? Kalau cerita-ceritanya ya banyak dongeng-dongeng. Ya, barakallahu fikum, benar-benar merugikan kesyirikan itu dunia, terlebih barakallahu fikum akhirat. Coba antum kaji, kata beliau. Kaji kondisi masing-masing mereka. Ya. Orang yang banyak jimatnya, apa toh faedah yang dia dapatkan? Oh, duitnya hilang. Siapa yang ambil? Tuyul misalkan. Jimat. Tidak berguna. Antum masuk, di rumahnya sudah ada tulisan. Ya. Barakallahu fikum, huruf-huruf. Alif, alif, ba, ba, ta, ta, jim, jim. Nanti ada pedang, ada kalimat-kalimat, ya, barakallahu fikum. Coba antum bayangkan. Ya, itu bukan gratis loh. Dibeli. Dunianya hancur, barakallahu fikum. Oleh karena itu, dakwatut tauhid, dakwah yang menyelamatkan dunia seseorang, lebih dari itu menyelamatkan akhirat seseorang. Wajar, wajar, dan wajar kalau iblis itu sangat-sangat murka dan marah kalau ada dakwatut tauhid, barakallahu fikum. Tentara-tentara setan dari kalangan manusia marah sekali kalau ada dakwah tauhid. Memerangi kesyirikan, marahnya luar biasa. Ya, barakallahu fikum, sehingga ya wajar Ini adalah kebaikan yang paling besar untuk membasmi kejelekan yang paling besar. Ujiannya paling besar juga. Ujiannya paling besar. Barakallahu fikum. Maka sekali lagi beliau menyebutkan siapa saja yang mengkaji kondisi mereka yang melakukan kesyirikan, mengkaji ilmu-ilmu mereka dan amalan-amalan mereka. Ada yang sudah menghabiskan umurnya untuk melakukan kesyirikan itu. Mereka tidak bisa mengambil apa yang mereka dapatkan dari dunia atau dari akhiratnya. Hancur lebur barakallahu fikum. Maka sekali lagi, dakwatut tauhid adalah dakwah yang akan menyelamatkan dunia seseorang dan juga akhirat seseorang. Barakallahu fikum. Karena persoalannya besar, perlawanan setan itu besar. Untuk kemudian menutup, memfitnah, memadamkan dakwatut tauhid. Namun mulai dari usaha mereka memadamkan, tidak pernah berhasil. Bahkan mereka mengungkapkan di hadapan Allah, فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. Yang ada adalah pengakuan iblis menyerah. Menyerah di hadapan orang-orang yang bertauhid. Barakallahu fikum. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hamba engkaulah yang bertauhid, yang tidak bisa diotak-atik. Loh, buktinya fulan, dia bertauhid, jatuh dalam dosa. Ya, setelah itu dia bertaubat, gagal kan? Barakallahu fikum, diulangi lagi. Besok jatuh kan? Bertaubat lagi. Karena takut kepada Allah dari hukumannya, kembali gagal. Terus demikian. Ini gambaran barakallahu fikum kekuatan orang yang bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan artinya bahwa orang bertauhid itu kuat kemudian menjadi maksum dari dosa. Tidak. Dia kuat karena dia cepat kembali bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. وآخر دعوانا أن الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.